5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayo keroncong perpisahan bareng sobatnya juga ide ya. Kita di kesempatan sore ini satu permintaan dari keluarga dan panitia. Terima kasih konco-konco Savana Mania. Terima kasih LPP. Terima kasih security si keamanan. Terima kasih Bapak Walid Mas. Terima kasih Karang Taruna. Jurakane bakso Prebun. Jurakane bakso Bom, matur nuwun. Brebes, matur thank you. I love you. Ayo Dek. Yo Pak. Terima kasih Idea Multimedia. Terima kasih teman-teman dari Cemani Sound System, matur thank you. Dengan demikian sukses selalu Sabana. Aja lali tanggal selawe. Malam di lapangan Kutuan mati sih. Sabana Perfum bersama Kiani Enterprise. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you bro. Tips. Selamat jalan konco-konco, enggak usah kebut-kebutan. Semoga selamat sampai di rumah.